Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله, إخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله, ما زلنا في نصيحة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي للمعلم والمتعلم. Masih kita membahas nasihat dari Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir Al-Sa'di rahimahullah untuk para pelajar dan juga para pengajar, sampai pada ucapan beliau, qaulul alim Allahu a'lam fima la ya'lam. Nasihat berikutnya adalah tentang ucapan seorang pengajar, seorang penyampai ilmu, atau orang-orang yang membawa ilmu, mengucapkan Allahu a'lam ketika dia tidak mengetahui. Yani tidak memaksakan dirinya untuk menjawab, tapi menyatakan dengan jujur, la adri wallahu ta'ala a'lam. Saya tidak tahu dan Allah lah yang lebih tahu. Ini anjuran kepada para muallim, para pengajar, para da'i, para ustaz, para kiai, untuk mampu mengucapkan demikian ketika memang nyatanya tidak tahu. Khairuddin a'azakumullah qala rahimahullah, wa min a'zami ma yajib 'alal mu'allimin, dan di antara apa yang paling wajib, yang sangat diperintahkan bagi para mu'allimin, bagi para pengajar, penyampai ilmu, an yaqulu lima la ya'lamunahu Allahu 'alam, agar mereka mengucapkan pada apa-apa yang mereka tidak mengerti atau apa yang mereka tidak tahu, dianjurkan, diperintahkan, diwajibkan untuk mengatakan la adri wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Saya tidak tahu, Allah yang lebih tahu. Walaysa hadza yunaqis liaqdarihim, dan tidaklah kata-kata ini menjatuhkan atau mengurangi kedudukan-kedudukan mereka. Perhatikan, ini penting, sampai-sampai dikatakan seorang talibul ilmi, hendaklah dia mempelajari ilmu yang pertama dia harus tahu, yaitu kalimat la a'lam Allahu a'lam fi ma la yadri. Seorang talibul ilm diajarkan pertama kali untuk mengucapkan kalimat saya tidak tahu, Allah yang lebih tahu. Sebab orang yang menyadari dirinya tidak tahu itu sudah nisful ilm, sudah setengah ilmu. Sudah setengah ilmu karena dia sadar saya tidak tahu. Sehingga talib yang sadar dirinya tidak tahu, dia akan belajar dengan sungguh-sungguh, dan dia tidak akan berani berfatwa, dan dia tidak berani menjawab sesuatu masalah kecuali kalau dia dalam keadaan sudah yakin mengetahui ilmunya, sudah tahu dalilnya, hujahnya, baru dia akan jawab. Sehingga ilmu pertama yang harus dipelajari seorang talib adalah belajar mengucapkan saya tidak tahu, Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Sehingga ketika dia berjalan, bertambah ilmu, bertambah ilmu, bertambah ilmu, walaupun dia sudah jadi alim, sudah memiliki banyak ilmu, tetap ada saja perkara yang dia tidak tahu. Maka kalau ternyata ada yang bertanya tentang masalah tersebut, hendaklah dia tetap mengucapkan kalimat la adri wallahu a'lam. Saya tidak tahu, Allah yang lebih tahu. Saya tidak mengerti, atau saya belum tahu, atau saya belum mengkaji lagi, atau saya belum membacanya kembali, dan seterusnya. Kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa dia tidak mengerti atau dia tidak tahu. Dan ini kata beliau, kata Syekh, la yunaqis liaqdarihim, tidak mengurangi kedudukan-kedudukan mereka. Jangan dianggap orang yang mengatakan tidak tahu itu akan jatuh, akan rendah, tidak sama sekali. Bal hadza mimma yazid qadrahum, bahkan ucapan seperti itu akan menambah kemuliaan mereka, akan menambah kedudukan dan kehormatan mereka. Berarti orang ini tidak sombong, berarti guru ini memiliki sifat tawadhu, atau berarti guru ini demikian-demikian. Khonfirin a'azakumullah. Bukan berarti kalau mengatakan tidak tahu, oh berarti bodoh. Kalau bodoh berarti rendah, sehingga jatuh kedudukannya, tidak sama sekali. Bahkan seorang imam, Imam Malik rahimahullah, ketika ditanya satu masalah, bahkan di depan amir, di depan khalifah, Imam Malik mengatakan la adri. Karena memang dia tidak tahu. Mengatakan la adri. Sampai orang tadi terheran-heran. Orang yang bertanya itu terheran-heran. Ya imam, aku tanyakan kepada kamu satu pertanyaan yang ringan, satu pertanyaan yang remeh dan kecil, engkau tidak tahu? Wa anta imam, padahal engkau adalah imam. Aku bertanya kepadamu, bukan aku tidak tahu. Aku tahu. Hanya saja aku ingin mendengarkan darimu, dan khalifah mendengarkan dari engkau, ya imam. Mendengarkan nasihat darimu. Imam Malik marah ketika orang itu berkata, ini masalah sepele, ini masalah kecil. Maka kata Imam rahimahullah, sungguh dalam agama ini tidak ada masalah yang sepele. Sungguh seluruh masalah dalam agama ini yang kita sampaikan akan bertanggung jawab nanti di hadapan Allah. Semuanya akan ditanya oleh Allah. Mas'ulun amam Allah. Yani sekecil apapun kalau itu adalah masalah din, maka tanggung jawabnya langsung pada Allah. Kalau sampai dia menyatakan dengan salah perkara yang tadi dianggap remeh, kalau ternyata salah, halal padahal haram, haram padahal halal, boleh padahal tidak, tidak padahal boleh, bukankah itu berdosa atas nama Allah? Bukankah berarti dia mengatasnamakan Allah fima la ya'lam, pada apa yang dia tidak mengerti? Khonfirna a'azakumullah, padahal ancamannya man kadzaba, barang siapa yang berdusta alayya, kata Nabi, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas nama Rasul, diancam dia, hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya dalam neraka. Hadis mutawatir. Man kadzaba alayya, siapa yang berdusta atas namaku, hal yatabawwa maq'adahu minan nar, hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya dalam neraka. Ini berdusta atas nama Rasul. Bagaimana kalau berdusta atas nama Allah? Bagaimana ternyata kamu berdosanya bukan atas nama Rasul saja, bahkan atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu katakan halal, itu maknanya Allah membolehkan. Kan begitu. Kamu katakan haram, itu maknanya Allah tidak mengizinkan. Berarti kamu mengatasnamakan Allah ketika mengatakan halal dan haram. Maka mereka-mereka menyatakan haram atau halal, berarti dia mengatasnamakan Allah, Allah membolehkan, Allah tidak membolehkan. Kalau dia berdusta atas kamu, nama Allah subhanahu wa ta'ala, apa ancamannya? Fadabinna'azakumullah, kalau berdusta atas nama Rasul saja, dikatakan khaliyatabawa maq'adahu minan na'af. Kalau berdusta atas nama Rasul, dikatakan hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya dalam neraka, apalagi berdusta atas nama Allah. Walatakunu mitlal yahud, jangan menjadi seperti Yahudi, orang-orang yang mengatakan dan menulis kitab sendiri, menyimpulkan sendiri, memutuskan keputusan sendiri, hadza halal wa hadza haram, ini halal ini haram. Yaquluna 'ala Allahi ma la ya'lamun, mereka berkata atas nama Allah apa-apa yang mereka tidak mengerti. Jangan kaum muslimin menjalani jalan mereka, jalan Yahud. Yaktubuna al-kitab bi aydihim thumma yaquluna hadha min 'indillah, menulis kitab dengan tangan mereka sendiri dan berkata ini dari Allah. Apa bedanya orang menjawab dengan atas nama agama kemudian salah dengan orang yang menulis kitab ini dari Allah padahal bukan? Sama loh. Khonfirna a'azakumullah, sehingga bukan menjatuhkan seorang alim ketika dia mengatakan saya tidak tahu pada perkara yang memang dia tidak tahu. Sama sekali tidak menjatuhkan, tidak merendahkan, bahkan dia tidak kemudian jadi jelek, bahkan jadi terhormat, bahkan dikenal tawadhu'nya, bahkan dikenal kalau orang ini berarti jujur, menyampaikan apa adanya, tahu dijawab, tidak tahu tidak dijawab. Dan sekian banyak fawaid-fawaid. Yastadil bihi ala kamal dinihim wa taharrihim lis-shawab. Apa yang dilakukan oleh seorang alim ketika dia tidak tahu, kemudian mengatakan wallahu a'lam, itu sungguh yastadillu bihi ala kamal dinihim. Kita bisa berdalil dengan itu, menjadi bukti kalau orang ini agamanya sempurna. Bahwa muallim ini, pengajar ini berarti orang yang saleh, tidak berani menjawab kalau dia tidak tahu. Dalil ala dinihim, ala kamal dinihim, wa taharrihim lis-shawab. Dan dalil pula, bukti pula kalau orang ini adalah orang yang sangat berhati-hati dalam menjawab pertanyaan. Bukan seperti mereka-mereka yang mengatakan saluni saluni amtiruni bil as'ila, hujani aku dengan pertanyaan, semuanya akan saya jawab. Karena azakumullah, ini mutakabbir. Sombong kalau dia menjawab seluruh pertanyaan. Padahal di antara pertanyaan itu ada yang dia tidak tahu. Maka dia menjawabnya dengan rekaan-rekaan, menjawabnya dengan tebak-tebakan. Khamilna azakumullah, ini bukan ulangan umum di sekolah. Ini adalah urusan agama. Si penanya tadi akan menerapkannya pada kehidupannya. Si penanya tadi akan menerapkannya pada keluarganya, pada anak dan istrinya. Si penanya tadi nanti akan menyampaikan pada orang lain. Sehingga kalau kamu menjawab seenaknya, niscaya akan tersebar pada sekian banyak manusia. Kesalahan yang kamu buat dengan sembarangan. Atas nama Allah, atas nama Rasul, atas nama agama. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka seorang ulama, seorang alim, seorang pengajar, seorang guru ketika dia ditanya dan dia tidak tahu, kemudian mengatakan wallahu a'lam, ini memiliki banyak faedah. Fawaid at-tawakuf amma la ya'lam. Faedah-faedah diamnya seseorang tidak menjawab ketika dia tidak tahu. Apa faedahnya? Wa fi tawaqqufihi amma la ya'lam fawaidu katsirah. Dan dari perbuatan alim tadi mengatakan wallahu a'lam, saya tidak tahu pada perkara yang dia memang tidak tahu, ini memiliki fawaidah katsirah, memiliki faedah yang sangat banyak. Yang pertama, anna hadza huwa al-wajib 'alaih, bahwa ini adalah perkara yang wajib, perkara yang diperintahkan dan harus. Khonafina a'azakumullah, kenapa atau apa dalilnya wajib? Sudah disebutkan bahwa seorang diperintahkan untuk jujur dalam Quran, dalam hadis, bukan satu, bukan dua. Maka orang yang jujur adalah mengatakan tidak tahu pada apa yang tidak tahu. Jujur wajib apa sunnah? Wajib apa anjuran? Wajib. Dusta, haram atau makruh? Haram. Kalau dia tidak tahu, kemudian dia memaksa-maksakan diri, berarti dusta. Katakan saya tidak tahu, itu jujur. Itu dari satu sisi. Maka kalau ditanya dalilnya apa kalau ini wajib? Semua dalil-dalil tentang wajibnya jujur masuk di dalam sini. Dan semua ancaman-ancaman bagi para pendusta masuk dalam sini. Dan semua ancaman-ancaman bagi mereka yang berdusta atas nama agama, berdusta atas nama Rasul, berdusta atas nama Allah juga masuk dengan dalam dalil ini. Maka orang yang mengerjakan demikian, mengatakan tidak tahu pada perkara yang memang dia tidak tahu, ini faedah pertamanya, dia telah melaksanakan kewajiban. Yang kedua, wa minha annahu idza tawaqqafa wa qala wallahu a'lam, seorang kalau tidak menjawab, tawaqqaf, berhenti, dan mengatakan wallahu a'lam, kalimat wallahu a'lam itu maknanya saya tidak tahu, Allah yang lebih tahu. Fama asra'a ma ya'tihim aw ya'tihi 'ilmu dhalik, orang yang mengatakan wallahu a'lam, saya tidak tahu, biasanya dia cepat didatangi ilmu. Ini faedah yang kedua. Cepat didatangi ilmu apa yang tadinya dia tidak tahu. Ketika dia mengatakan la adri, wallahu a'lam, maka semua yang mendengar, santri-santrinya atau teman-temannya yang mendengarkan kalimat tadi wallahu a'lam, berarti dia tidak tahu, akan semangat memberitahu. Kalau enggak salah Ustaz, dalam kitab ini ada. Yang lain berkata, saya pernah baca dalam kitab ini. Maka orang yang mengatakan wallahu a'lam tadi langsung didatangi ilmu dengan segera. Tetapi kalau dia mengatakan dengan sok, dengan sombong, itu jawabnya begini, dengan seenaknya, tanpa ilmu, padahal dia tidak tahu, niscaya tidak datang pada dia ilmu. Bahkan mungkin yang mendengarnya, walaupun tahu ilmunya, merasa, oh ternyata ada pendapat lain dari ustaz. Ternyata ada pendapat lain dari alim itu. Ternyata ada pendapat lain dari guru saya. Maka dia diam. Berarti saya itu salah dari dulu. Bayangkan padahal yang hak. Si talib yang memiliki hak, memiliki ilmu yang benar, jadi ragu. Ternyata apa yang saya yakini sekarang, selama ini salah. Karena guru mengatakan dengan pendapat yang lain. Padahal itu bukan pendapat lain. Tebak-tebakannya si guru karena tidak punya ilmu. Karena saat itu dia tidak tahu. Tetapi tidak mau jujur mengatakan tidak tahu. Kalau saja dia jujur, la adri, wallahu alam, saya tidak tahu, Allah yang lebih tahu. Wallahu alam. Maka santri-santri tadi, talib tadi akan berkata, saya pernah dengar, pernah baca di kitab ini, saya pernah dengar dari Syekh Fulan, dari Imam Fulan, begini dan begitu. Rabbi zidni ilman. Didapatkan ilmu. Ini khunil azakumullah faedah yang kedua. Fama asra'a mayatihi ilmu dhalik. Akan cepat datang ilmu pada dia. Apakah min muraja'atihi atau muraja'ati ghairih. Apakah dari muraja'ahnya dia atau muraja'ahnya orang lain. Muraja'ahnya dia karena dia mengatakan tidak tahu. Pasti dia pulang. Saya tidak nyangka kalau akan ditanya masalah ini. Saya kurang persiapan. Pulang, langsung baca kitab. Ah, apa sih yang ditanya tadi? Coba di kitab ini, coba di kitab ini. Maka dia mendapatkan ilmu bimuraja'atihi huwa. Dengan muraja'ah dia sendiri mendapat ilmu. Kenapa dia terdorong untuk muraja'ah? Karena ketika ditanya, dia tidak bisa menjawab. Dan mengatakan la adri. Sehingga terdorong untuk belajar. Masya Allah. Yang kedua muraja'ati ghairih. Atau dengan muraja'ahnya orang lain. Dirujuk oleh pendengarnya. Atau dirujuk oleh kawannya. Atau dirujuk oleh talibnya, santrinya. Ustaz, kalau enggak salah saya dengar dalam kitab ini. Coba dilihat, coba dicek. Ternyata benar. Maka mendapatkan ilmu. Khamirin a'azakumullah fa'innal muta'allim idha ra'a mu'allimahu. Qad tawakkafa jadda wajtahada. Fitahsili ilmiha. Karena yang namanya muta'allim, yang namanya seorang pelajar, seorang mencari ilmu, idza ra'a mu'allimahu, kalau melihat gurunya dalam keadaan tawakkafa, melihat gurunya dalam keadaan diam, tidak bisa menjawab dan berkata la adri, saya tidak tahu. Wallahu a'lam. Maka santri tadi, murid-murid tadi akan jadda wajtahad fi tahsili ilmiha, akan bersungguh-sungguh berupaya untuk mendapatkan ilmu yang ditanyakan tadi. Ilmu yang gurunya tidak tahu. Kok tidak? Dia tidak tahu. Coba saya cari di sini. Wa idhaful muallim biha. Setelah didapatkan, akan ditambahkan, akan dikumpulkan pada ilmunya guru tadi. Ustaz, saya dapatkan di kitab ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bersyukur pada Allah SWT. Dengan jujur, bertambah ilmunya. Dengan mengatakan apa adanya, memang saya tidak tahu. Wallahu a'lam. Maka dia bertambah ilmunya dari orang-orang yang tidak disangka. Talib, santri yang biasanya nerima ilmu, saat itu mengajari ilmu. Tidak tahu. Kalau enggak salah saya pernah baca. Dia rujuk, dia kitabnya. Sampai kemudian besoknya, oh Ustaz, saya dapat. Apa yang kemarin ditanyakan dalam kitab ini? Ustaz, saya dapat. Saya baca di kitab ini ternyata demikian. Maka tidak mesti ilmu itu datang dari atas, dari orang yang lebih tinggi ilmunya atau lebih tua umurnya. Bisa jadi ilmu itu datang dari orang yang ilmunya di bawah kita atau dari orang yang lebih muda dari kita. Ikhwan fillah a'azakumullah. Fama ahsana hadzal athar. Maka betapa bagusnya, betapa indahnya faedah yang kedua ini. Orang yang dengan jujur mengatakan saya tidak tahu, wallahu alam, ternyata dengan cepat dia bertambah ilmunya. Yang ketiga, di antara faedah-faedahnya, wa minha annahu idza tawaqqafa fi ma la ya'rif kana dalilan ala thiqatihi wa amanatihi wa itqanihi fi ma yazim bihi min al-masail. Bahwasanya seorang yang tidak menjawab ketika ditanya apa yang dia tidak tahu, kana dalilan, itu bukti, ala thiqatihi, bukti kejujurannya, bukti kalau orang ini terpercaya, tidak menjawab kecuali yang benar-benar dia tahu. Dan juga bukti amanatihi, bukti kalau dia menjaga amanah. Tidak berani dia khianat. Dia tidak tahu, kemudian dijawab seenaknya, berarti itu khianat. Kenapa khianat? Karena yang namanya thullabul ilm, yang namanya pencari ilmu, para santri yang datang ke guru tersebut, tentunya orang-orang ini memberikan amanah kepada gurunya. Wahai ustaz, wahai guru, ajari saya ilmu yang hak kepada kami. Apa ini? Amanah atau bukan amanah? Amanah. Saya berikan telinga saya berikan mata saya berikan waktu saya berikan penghormatan saya kepada kamu. Untuk diajari ilmu. Untuk diajari ilmu din, ilmu yang hak. Maka duduk bersimpuh di hadapan guru itu. Berarti guru tadi mendapatkan amanah untuk mengajari santri-santrinya yang sudah siap memberikan semua apa yang mereka punya untuk mencari ilmu. Ternyata kamu jawab dengan sembarangan. Ternyata kamu jawab dengan serampangan. Bahkan dengan tebak-tebakan. Apa namanya ini? Khianat. Amanah yang diberikan para tullabul ilm dikhianati oleh dia. Maka kalau orang itu mengatakan, wallahu alam, la adri. Pada masalah ini saya tidak tahu. Saya tidak mengerti. Wallahu alam. Maka ini dalil, ini bukti kalau guru tadi jujur dan menjaga amanah. Amanahnya menyampaikan hak. Kalau saya tidak tahu yang hak pada masalah itu, bagaimana saya akan jawab? Kalau saya jawab dengan batil atau dengan dhan, wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'an, prasangka itu tidak akan mendatangkan kebenaran, maka berarti saya mengkhianati mereka, bukan memberikan yang baik, memberikan dunun, bukan memberikan yang yakin, memberikan prasangka-prasangka yang membingungkan. Bukan dia sampaikan yang hak, justru disampaikan perkara batil. Fahadhihi khiyanah. Ini adalah pengkhianatan. Qala wa itqanihi fi ma yajzim bihi min al-masail. Dan juga sebagai bukti bahwasanya apa yang disampaikan, apa yang dijawab pada perkara-perkara lain adalah perkara yang dia sudah mutqin padanya, sudah mantap padanya. Fa'alaikumullah. Ketika dijawab oleh dia pada satu perkara, wallahu a'lam, saya tidak tahu, berarti pada perkara-perkara lain yang dia jawab adalah perkara-perkara yang dia tahu secara mutqin. Itqan berarti orang yang mengatakan la adri pada beberapa masalah, yang mengatakan saya tidak tahu, wallahu a'lam, pada beberapa masalah, ini bukti kalau masalah-masalah yang telah dijawab oleh dia adalah pertanyaan-pertanyaan yang dia sudah paham betul, sudah mutqin, sehingga dia jawab. Buktinya kalau dia ragu, dia enggak jawab. Kalau dia belum baca atau dia belum tahu, dia enggak jawab. Maka ini dalil bahwa perkara-perkara yang dijawab oleh guru tadi adalah perkara-perkara yang mutqin, yang sudah dipahami secara itqan. Fahada dalil ala itqanihi fima yajzim bihi minal masail. Maka ini bukti kemutqinan guru tersebut pada apa-apa yang dia tegas dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Kama anna man urifa minhu al-iqdam alal kalami fima la ya'lam kana dhalika da'yan liraib. Sebagaimana sebaliknya? Bagaimana sebaliknya? Sebagaimana orang yang sebaliknya menjawab seluruh pertanyaan. Pertanyaan apapun dijawab. Dan dia berkata, tidak ada satu pertanyaan pun kecuali pasti saya jawab. Sebagaimana satu penyiar di radio mengatakan demikian. Silakan. Tanya apapun dan tidak ada satu pertanyaan pun kecuali pasti saya jawab, katanya. Fa'alaikumussalam wa'alaikumussalam. Ini justru kita ragu. Apakah menjawab dengan benar apa menjawab dengan salah atau menjawab dengan senaknya? Ditanya apa hukumnya musik, saya tiap pagi ngopi mendengarkan bunga serangkai apa namanya? Puspita sari walai. Dalilnya apa? Saya sendiri tiap pagi dengarkan kok. Oh ya, pantas dia jawab seluruhnya. Pantas kalau seluruh pertanyaan dijawab. Karena jawabannya seenaknya. Seenak perutnya. Bagaimana hukumnya hijab? Istri saya enggak pakai hijab. Kok istri saya aja enggak pakai? La haula wa la quwata illa billah. Ikhwan bin a'azakumullah. Maka ketika orang yang menjawab seluruh pertanyaan, enggak ada pertanyaan yang tidak dijawab. Semuanya dijawab dan tidak pernah mengatakan saya tidak tahu, saya tidak ngeri, atau menyatakan saya belum paham masalah itu, belum pernah. Orang jadi ragu kepada dia. Jadi ragu, apakah jawabannya itu betul-betul dengan ilmu atau tidak. Tapi sebaliknya, kalau orang itu menjawab pada perkara yang yakin, kemudian satu perkara, kamu tanyakan, dia mengatakan, la adri, untuk masalah itu saya tidak tahu. Oh berarti masalah yang dijawab kemarin, masalah yang dia tahu. Buktinya, masalah yang tidak tahu, dia katakan, la adri, wallahu alam, saya tidak mengerti. Qanabirina azakumullah, demikianlah. Jangan gengsi, jangan sombong, untuk menyatakan saya tidak tahu. saya, kamu lebih wajar untuk mengatakan tidak tahu. Iya kan? Kalian lebih pantas untuk mengatakan tidak tahu. Imam Malik saja mengatakan tidak tahu di hadapan imam, di hadapan khalifah, di hadapan amir, amirul mukminin, enggak malu mengatakan la adri. Kenapa kamu, saya, kita yang masih ustaz kecil-kecilan kok malu mengatakan saya tidak tahu? Apalagi thullabul ilm, kita masih talib, masih mencari ilmu, maka wajar kalau mengatakan tidak tahu, dan wajar pula kalau kamu kemudian memberitahu. Ada ustaz di sini, ada ustaz di situ, dalam kitab ini, dalam kitab itu. Itu sangat wajar. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, ini perkara penting ditanamkan sejak awal, sejak dini. Sebelum kalian bertambah ilmunya. Karena biasanya kalau tidak ditanamkan lebih dulu, ketika bertambah ilmu, ketika dia sudah merasa alim, mulai muncul kibr, muncul kesombongan. Sampai-sampai kalau ada pertanyaan yang tidak tahu atau dia tidak bisa menjawab, malu untuk mengatakan tidak tahu. Masa saya yang sudah sealim ini tidak tahu? Langsung diperes otaknya, berpikir. Jangan ngikuti Jaham bin Sofwan At-Turmudi. Jaham bin Sofwan adalah aliran Jahmiyah, aliran sesat, aliran kufur. Kenapa sebab sesatnya? Jaham bin Sofwan ditanya oleh orang-orang Hunud, orang-orang India yang belum masuk Islam, masih orang-orang baru ingin masuk Islam. Tanya kepada yang salah, tanya kepada orang yang tidak tepat, tanya kepada Jaham bin Sofwan, bagaimana agamamu, siapa Tuhanmu? Sampai ditanya oleh orang Hunud tadi, Sif Rabbak, gambarkan kepada kami Tuhanmu seperti apa. Jaham bin Sofwan tidak mengatakan la adri, tidak pula ihalah, tahu ihalah, tidak pula mengantarkannya kepada ulama yang lebih alim. Coba tanyakan sama fulan. Tapi dia gengsi untuk mengatakan tidak tahu, maka dia diam sejenak dan berkata, nanti saya jawab. Dia pulang ke rumahnya, dia berpikir, seperti apa Tuhan kami, seperti apa Tuhan saya, seperti apa. Ngelamun, berpikir, innahu fakkara wa qaddar. Fakutila kaifa qaddar. Kemudian dia berpikir dan menentukan, kemudian celakalah apa yang ditentukan olehnya. Celakalah apa yang diucapkan oleh Jaham bin Sofwan. Ketika beberapa hari kemudian dia keluar, menemui tamu-tamu asing tadi, dan berkata, aku tahu bagaimana Tuhanku. Bahwa Allah fi kulli syai'in wa ma'a kulli syai'. Allah bersama setiap sesuatu dan di setiap sesuatu. Fi kulli syai'in wa ma'a kulli syai'. Orang pertama yang beraliran kufur, wahdatul wujud, yang menyatakan Allah menyatu dengan semua benda, Allah berada di setiap saat, setiap tempat, melingkupi segala waktu dan segala tempat. Ikhwan fillah na'azakumullah, akhirnya kufur. Kenapa kufurnya Jaham bin Sofwan? Menjawab sesuatu yang dia tidak tahu. Dengan tebak-tebakan dia, dengan ngelamun. Kayak apa ya? Seperti apa ya? Akhirnya dhalla wa adhal, sesat dan menyesatkan. Rasulullah SAW diajarkan oleh Allah, diajarkan untuk menyatakan tidak tahu. Diajarkan oleh Allah. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabatnya untuk menyatakan tidak tahu pada perkara yang tidak tahu. Ikhwan ibn a'azakumullah, ketika mereka bertanya dengan tiga pertanyaan. Bagaimana tentang orang yang berkeliling dunia, pemuda yang hebat, yang memiliki kisah ajaib. Kemudian pemuda-pemuda yang terkurung di gua, yang memiliki kisah ajaib. Dan juga masalah ruh. Ini musyrikin ngetes. Ini nabi atau bukan? Ngetesnya, bahan tesnya dari Yahud. Kata Yahud, tanya ketiga pertanyaan. Kalau dijawab, berarti dia Rasul. Kalau tidak dijawab, maka dia dusta, bukan Rasul. Ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan, besok saya jawab. Ternyata besok tidak turun ayatnya. Malam tidak turun ayatnya, besok tidak turun ayatnya. Terus tidak turun. Sampai 15 hari kurang lebih. Maka Rasulullah sudah gelisah. Dan mereka musyrikin sudah tertawa. Mana katanya besok mana? Rasulullah SAW sangat sedihnya. فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسْفَرَ. Sungguh bisa jadi engkau akan melemparkan dirimu dari tempat yang tinggi. Karena mereka tidak mau beriman, kata Allah. Diturunkan surat Al-Kahfi. Dijawab tentang Dzulqarnain. pemuda yang memiliki kisah ajaib. Dijawab tentang Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda yang memiliki kisah ajaib. Dan diajari kepada Nabi untuk menyatakan jangan mengatakan besok kecuali dengan insya Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa an yasha Allah. Jangan katakan sesekali, jangan sekali-kali mengatakan saya akan kerjakan besok kecuali ucapkan insya Allah. Ternyata enggak bisa besok kan, sampai beberapa hari. Maka ucapkan kalau Allah kehendaki, insya Allah. Dijawab dua pertanyaan. Mana pertanyaan yang ketiga? Kok enggak dijawab? Tidak peduli apakah musyrikin itu mau masuk Islam dengan dijawab dua pertanyaan ataupun tidak mau masuk Islam dengan dijawab dua pertanyaan, tidak peduli. Karena yang ketiga ini memang tidak dikasih tahu oleh Allah. Mau apa? Maka Rasul diajarkan oleh Allah. Yas'alunaka 'anil ruh, yang ketiga, tentang ruh. Yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakan, ruh urusan Allah. Dan apa ini berarti jawabannya? Dijawab atau tidak dijawab? Tidak dijawab. Diajarkan mengatakan wallahu a'lam. Apa maknanya kalimat qulir ruhu min amri rabbi? Katakan, ruh urusan Allah. Artinya apa? Saya tidak tahu. Itu urusan Allah. Allah yang lebih tahu. Ini semakna dengan kalimat wallahu a'lam tentang ruh. Saya tidak tahu tentang ruh. Bagaimana? Itu Allah yang tahu. Nabi, Rasul, diajarkan oleh Allah kalau masalah ruh kamu tidak tahu. Yas'alunaka 'anil ruh, mereka bertanya tentang ruh, katakan ruh urusan Allah, saya tidak tahu. Qulir ruhu min amri rabbi. Qul inna a'udzubikumullah. Tiga pertanyaan yang dijawab dua. Satu tidak dijawab. Bukan karena apa-apa, karena memang Allah tidak memberitahu, maka Rasulullah mengatakan pada mereka itu urusan Allah. Qul inna a'udzubikumullah, karena memang pertanyaan-pertanyaannya dari Yahudi tahu. Kalau tiga pertanyaan dijawab semua, berarti bukan Rasul. Karena tidak mungkin yang ketiga ini akan diketahui. Dusta berarti. Karena nabi-nabi sebelumnya selalu berkata bahwa itu urusan Allah. Itu urusan Allah, itu surah Allah. Jadi dua pertanyaan memang bukti. Kalau dijawab berarti Nabi. Kalau tidak dijawab, tidak mengerti, berarti bukan Nabi. Ini dua pertanyaan. Tapi yang satu pertanyaan jebakan. Yahud memang na'udzubillah licik. Licik, kafir, sehingga dia memberikan pertanyaan jebakan kepada orang-orang Arab. Tanyakan tiga pertanyaan ini. Kalau dijawab yang dua berarti Nabi. Tapi yang ketiga ini, kalau dijawab berarti bukan Nabi. Orang yang yatahar rasul. Tahu yatahar rasul? Yang mereka-reka ngarang sendiri. Orang yang menebak-nebak sendiri atau mengarang sendiri agamanya. Tetapi kalau rasul, pasti akan mengatakan qulir ruhu min amri rabbi. Katakan ruh, urusan Allah. Khairun a'azakumullah. Faedah berikutnya, annal muallim idza ra'a minhu almutaallimuna tawaqquf fi ma la ya'lam kana dhalika ta'liman lahum wa irsyada. Maka faedah yang berikutnya, kalau seorang muallim, seorang guru, ra'a minhu almutaallimun tawaqquf, santri-santrinya melihat dia tidak menjawab satu pertanyaan dan mengatakan wallahu a'lam pada apa yang memang dia tidak tahu, maka itu akan jadi pelajaran buat santri-santrinya. Dzalika ta'liman lahum wa irsyadan li hadhihi at-tariqatil hasanah. Maka guru tadi mengajari murid-muridnya pula sebagai contoh teladan yang baik. Maka kalau gurunya menjawab la adri, maka murid-muridnya akan lebih berani ketika memang tidak tahu mengatakan saya tidak tahu. Tidak malu, guru saja tidak malu. Guru saya saja mengatakan la adri, berarti itu ta'liman lahum. Sebagaimana Allah mengajari nabinya, katakan wahai Rasul, qulir ruhu min amri rabbi. Katakan ruh itu urusan Allah. Wallahu a'lam tentang saya tidak tahu. Nabi juga mengajarkan kepada para sahabatnya sehingga para sahabatnya selalu ketika ditanya wallahu a'lam, mengatakan saya tidak tahu. Ya Mu'ad, atadri ma haqqullah ala ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah? Apa jawabnya? Allahu wa rasuluhu a'lam. Ditanya oleh Rasulullah SAW, atadruna mal ghibah? Allahu wa rasuluhu a'lam. Atadruna kada wa kada? Jawab mereka apa? Allahu wa rasuluhu a'lam. Bahkan ketika ditanya sesuatu yang sudah jelas, yang mereka sudah tahu, juga karena yang nanyanya Nabi, maka mereka tidak berani menjawab. Karena yang namanya Rasul pasti lebih tahu, sehingga mereka enggak berani menjawab karena jangan-jangan Rasulullah akan merubahnya. Seperti pertanyaan di hajatil wada', di haji terakhir. Dalam kisah-kisah yang sahih, dalam riwayat-riwayat yang sahih, Rasulullah menyatakan kepada mereka, ayu yaumin hadha, ayu syahrin hadha, ayu baladin hadha. Mereka tahu ketika ditanya, ayu yaumin hadha, hari apa sekarang ini? Mereka tahu kalau itu hari Arafah. Ayu syahrin hadha, bulan apa ini? Mereka tahu itu bulan Dzulhijjah. Ayu baladin hadha, negeri apa ini? Mereka tahu kalau ini negeri, negeri Mekah. Tetapi ketika Rasulullah bertanya pada mereka dalam khutbah tersebut, ayu yaumin hadha? Mereka menjawab, Allahu rasuluhu a'lam. Kata para sahabat, kami menjawab Allah yang lebih tahu dan Rasul yang lebih tahu, karena kami khawatir namanya akan diganti. Kemudian ditanya dengan pertanyaan yang kedua, ayu syahrin hadha? Juga mereka jawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih tahu, karena kami khawatir, kata para sahabat. Sesama mereka, aku khawatir kalau nama bulan ini akan dirubah. Ayu baladin hadha? Negeri apa ini? Kata mereka, wallahu wa rasuluhu a'lam. Mereka tahu ini Mekah, tapi khawatir kalau ada nama lain yang diketahui oleh Allah dan Rasulnya yang akan merubah nama tadi. Maka dijawab, ayu yaumin hadha, dengan wallahu a'lam, wallahu a'lam, wallahu a'lam. Sampai Rasul mengatakan, bukankah hari ini hari Arafah? Hari yang haram, hari yang suci. Bukankah bulan ini bulan haram? Bukan negeri ini negeri haram? Inna dima'akum wa amwalakum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Sungguh darah kalian suci seperti sucinya hari ini di bulan ini di negeri ini. Khana bin na'azakumullah, berarti ini adalah ta'liman. Seorang guru ketika mengatakan wallahu alam, itu bukan kelemahan, itu bukan sesuatu yang menjatuhkan, tetapi itu suatu ilmu yang diajarkan pada murid-muridnya. Wahai murid-muridku, jadilah engkau orang yang tidak sombong. Jadilah engkau orang yang jujur pada perkara yang tidak tahu, katakan tidak tahu. Seakan-akan lisanu halihi, lisan halnya seakan-akan mengajarkan kepadanya, kepada murid-muridnya, jangan kamu sok tahu. Kalau tidak tahu, katakan tidak tahu. Ini ta'liman lahum wa irsyadan lahum li hadhihi tariqatil hasanah, mengajarkan akhlak yang baik. Wal iqtida bil ahwal wal a'mal ablagh min al iqtida bil aqwal. Dan yang namanya bimbingan dengan perbuatan dan dengan keadaan, dengan amalan, itu lebih ablagh, lebih baligh, lebih tinggi, lebih mengena daripada iqtida bil aqwal, daripada bimbingan dengan lisan. Dinasehati, kamu tidak boleh sombong, kamu harus terima. Tapi gurunya tidak demikian, sok tahu terus. Qadirin azakumullah, maka itu kurang mendidik. Tetapi lisanul hal, pengajaran dengan keadaannya, dengan perbuatannya, dakwah bil hal, dakwah dengan perbuatan dia, dengan mencontohkan di hadap murid-muridnya, bahwa ketika dia tidak tahu, dia dengan tegas mengatakan tanpa malu, saya tidak tahu, saya enggak ngerti, wallahu alam. Nanti kita bahas, nanti kita baca. Makanya akan menjadi qudwah, akan menjadi ta'lim, akan menjadi pengajaran yang lebih mengena. Karena pengajaran dengan perbuatan, pengajaran pembimbingan dengan amalan, itu lebih mengena daripada pelajaran dengan hanya ucapan. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamu taufiqun afiyah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.